Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini hari Ahad, tanggal 25 Rabiul Tsani 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Suaranya jelas ya? Jelas kan suaranya? Alhamdulillah. Yang penting suaranya jelas. Yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat dan sedekah, dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Haji wal Umrah, pembahasan tentang haji dan umrah. Karena kitab ini berbicara tentang ensiklopedi larangan, maka berarti pembicaraannya fokus kepada larangan-larangan yang berhubungan dengan haji dan umrah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, maka ada baiknya kalau kita sedikit berbicara tentang haji. Kita semua sudah tahu bahwa haji termasuk rukun Islam. Orang Islam wajib haji. Rukun Islam yang kelima. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita segera pergi haji kalau mampu. Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah pergi haji, karena seorang dari kamu tidak tahu nanti yang terjadi itu apa. Jadi kalau mau haji jangan ditunda-tunda karena khawatir nanti tidak bisa berangkat haji. Mungkin hartanya habis, mungkin badannya sakit. Padahal dia telah mampu haji, menunda-nunda sampai akhirnya mati dalam keadaan belum haji. Nah, ini bahaya. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, liyamut Yahudiyan aw Nasraniyan thalatha marrat. Silakan milih mati Yahudi atau mati Nasrani. Silakan pilih. Diulang oleh beliau 3 kali, yaitu rajulun mata walam yahuj wa wajada indahu sa'ah wa khulliyat sabiluhu. Orang yang mati dalam keadaan belum haji, padahal dia mampu haji dan perjalanannya itu aman. Bisa haji, mampu haji, perjalanannya aman, tidak berangkat haji sampai mati dalam keadaan belum haji. Mohon jangan bicara sendiri, Pak. Didengarkan aja ya, atau Bapak gantian di sini aja, saya tak istirahat. Jadi sudah bisa haji, mampu haji, tidak haji-haji, sampai mati dalam keadaan belum haji, bahaya. Kecuali kalau sudah niat haji, sudah daftar, karena kemampuannya hanya ONH biasa, sudah daftar, menunggu lama, dapat jatah 10 tahun lagi misalnya, tiba-tiba mati, tidak apa-apa, karena dia sudah niat, sudah daftar. Hanya saja kalau dia mampu haji yang plus, ya jangan ikut yang ONH biasa, karena yang plus itu sewaktu-waktu bisa berangkat, ada uang bisa berangkat. Ini haji yang pertama, haji yang merupakan hajjatul Islam, haji yang wajib, haji rukun Islam. Ya. Kemudian juga mungkin ada yang mengatakan haji itu boleh ditunda, tidak perlu segera, boleh ditunda. Kalau hadis tadi kan jelas kan, alal faur itu langsung berangkat, mampu berangkat. Ya, mungkin kalau zaman dulu enak, kalau zaman dulu kan tinggal naik onta berangkat aja, tidak pakai ngurus visa, tidak pakai ngurus macam-macam. Nah kalau sekarang ngurus dulu berangkat, ditunda tidak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya Nabi itu baru haji tahun 10 dan Nabi haji cuman satu kali. Maka di sini tidak ada alasan. Kalau kita mengkaji kenapa Nabi itu haji cuma satu kali, dan kenapa Nabi menunda haji sampai tahun 10 Hijriyah menjelang wafat, itu ada sebabnya. Karena kota Mekah baru ditaklukkan tahun berapa? Tahun 8. Mekah baru ditaklukkan, Fathu Mekah tahun 8 Hijriyah. Tahun 9 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat haji. Beliau mewakilkan untuk menjadi Amirul Hajj sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dibantu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa Rasulullah tidak haji tahun 9 itu? Karena waktu itu masih banyak orang musyrik di Mekah. Masih banyak orang musyrik ikut haji. Jadi haji itu orang musyrik juga ikut haji. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau kumpul dengan orang musyrik. Sampai pada saat itu musim haji tahun 9 itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Orang musyrik itu najis, setelah tahun ini tidak boleh mereka berada di tanah suci. Nah, ini adalah hajinya orang musyrik yang terakhir. Tahun depan orang musyrik tidak boleh haji. Bukan hanya tidak boleh haji, bahkan harus keluar dari tanah suci Mekah. Nah baru tahun depan itulah, tahun 10 sudah steril, tidak ada orang-orang musyrik, barulah Nabi Muhammad SAW berangkat haji. Jadi beliau menunda itu ada sebabnya. Sementara ucapan beliau mengatakan segera, segera, ta'ajjalu ilal hajj, segera pergi haji. Kemudian juga ada kaidah, ada rumus. Apabila bertentangan antara ucapan Nabi dengan perbuatannya, ada kalanya gitu kan. Maka para ulama mengatakan, idza ta'aradatis sunnah al-qauliyah wal-fi'liyah kuddimatil qauliyah. Apabila terdapat pertentangan antara sunnah berupa ucapannya Nabi dengan perbuatannya Nabi, yang didahulukan adalah ucapannya. Ucapan pasti, kalau perbuatan itu ada ihtimalat, mungkin Nabi mungkin begini, mungkin begitu. Jadi segera pergi haji supaya kita segera menyelesaikan rukun Islam kita. Dan haji itu keutamaannya amat sangat banyak. Di antara keutamaan haji, kalau kita ringkas ya, intinya itu adalah melebur dosa, kemudian juga masuk ke dalam surga, otomatis mendapatkan ridho Allah otomatis selamat dari murka Allah, otomatis selamat dari nerakanya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladatu ummuh." Barang siapa yang pergi haji ke Baitullah, dia tidak melakukan perbuatan rafat, perbuatan yang jorok-jorok, dan dia tidak melakukan perbuatan kefasikan. Ya. Kalau di Al-Quran ditambahi lagi, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala, tidak debat kusir. Ya. Maka nanti dia pulang dari haji seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi benar-benar dicuci waktu haji itu, bersih dari dosa. Seperti bayi baru lahir, dilahirkan oleh ibunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, diampuni dosa-dosanya itu, as-shagha'ir wal-kaba'ir. Dosa kecil, dosa besar, diampuni oleh Allah semuanya. Kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia. Karena ini ada keterkaitan dengan orang. Sehingga harus diselesaikan dulu, kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Allahu akbar. Ya ini yang kita cari, ya dua ini. Yang kita cari itu adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Yang kita cari itu. Inti dunia semuanya ini adalah itu. Dosa kita diampuni Allah dan kita masuk ke dalam surga. Yang mana otomatis berarti kita mendapat ridha Allah, selamat dari murka Allah, dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi para calon haji, di samping belajar manasik, kita juga perlu tahu apa itu yang namanya haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Bagaimana supaya haji menjadi haji yang mabrur? Kriteria haji mabrur, tandanya haji mabrur. Ada kriterianya, ada tandanya. Di antara kriteria atau syarat haji yang mabrur, yaitu ada tiga. Yang pertama-tama al-ikhlas. Hajinya benar-benar ikhlas karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah karena Allah. Walillahi ala nasi hijjul bait. Walillahi karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Bukan ingin didengar orang, bukan ingin dilihat orang, bukan riya, bukan sum'ah, dan bukan yang lain. Benar-benar niatnya ikhlas karena Allah. Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah. Manasik hajinya mengikuti manasik hajinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini penting sebelum berangkat belajar manasik. Belajar dulu manasik. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Khudu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku tentang perkara manasik. Belajar manasik. Bagaimana manasik hajinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penting. Bagaimana ngelempar jumrah yang sesuai dengan sunnahnya Nabi. Bagaimana tawaf yang sesuai sunnahnya Nabi. Bagaimana sa'i yang sesuai sunnahnya Nabi. Bagaimana pakai pakaian ihram yang sesuai dengan sunnahnya Nabi. Bagaimana di Arafah yang sesuai dengan sunnahnya Nabi. Bagaimana di Muzdalifah yang sesuai sunnahnya Nabi. Bagaimana di Mina yang sesuai sunnahnya Nabi. Masya Allah. Jadi belajar dulu. Ngaji, manasik. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berkata, sebelum berbuat. Ya, belajar manasik ini perlu. Jangan sampai nanti di Mekah banyak melakukan kekeliruan. Ada seorang bapak tua ya, pada hari-hari tasyrik melempar jumroh, setelah sholat subuh melempar jumroh, lalu cerita kepada teman-temannya, kalau melempar jumroh itu habis subuh enak, sepi, Ya, tentu sepi Pak. Telah subuh tidak ada melempar jumrah. Itu bukan waktunya melempar jumrah. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu melempar jumrah yang benar itu ba'da zawal, yaitu setelah duhur. Itu kalau mungkin ramai, panas, boleh mundur setelah asar. Bahkan para ulama mengatakan malam boleh. Bahkan para ulama mengatakan batas akhirnya sampai masuk waktu subuh. Lah antara subuh dengan duhur tidak ada pelempar jumrah. Walaupun sekarang ini banyak fatwa-fatwa yang ya mungkin niatnya baik untuk memudahkan, tapi jelas-jelas melawan nas. Kalau melawan dalil tidak bisa, dalil harus menang. Jadi melawan nas, fatwa-fatwa yang melawan dalil banyak. Jadi penting belajar manasik. Kemudian yang ketiga adalah al-malul halal, harta yang dipakai adalah harta yang halal. Ini penting, steril. Sehingga ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita katakan kepada Allah, ya Allah aku penuhi panggilanmu, maka Allah menjawab, ya aku memanggil kamu memang. Tapi kalau orang hartanya haram, katanya Allah, aku tidak manggil kamu. Yang manggil kamu siapa? Tidak ada yang manggil kamu. Hartamu haram. Karena itu para ulama mengatakan, man hajja bimalin asluhu suhtun, fama hajjaita walakin hajjatil ir. Orang yang haji hartanya haram, yang haji bukan dia, yang haji adalah kendaraannya. Ya, kalau dulu naik unta, yang haji adalah untanya. Kalau sekarang yang haji pesawatnya, pesawat apa Garuda, Saudia, Batavia Air, atau yang haji juga bisnya, bis Sabku, bukan orangnya. Karena diantara syarat diterimanya ibadah adalah harta itu halal. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan ada orang yang ahli ibadah, banyak haji, banyak umrah, banyak perang di jalan Allah. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah, dia panggil-panggil namanya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Adab-adab doa telah dilakukan semuanya. Tapi ada satu yang prinsip yang dia lupakan, yaitu wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah ini penting. Jadi korupsi kemudian berangkat haji, ya, atau haji pilkada. Nah ini hati-hati haji pilkada ini. Pilkada. Masya Allah. Saya teringat waktu itu ketemu dengan Kiai Haji siapa namanya Suyuti Dahlan. Gus Suyuti Dahlan. Saya pernah ketemu beliau di Medina, kemudian juga di Mekah. Waktu itu di mana, di dapur apa di tempat makan, ruang makan, ketemu dengan beliau. Kemudian saya bilang, Gus, tak kaya noteh Gus, wis gak usah wis, tak gawe dhewe. Ya. Terus beliau cerita, ngobrol-ngobrol beliau cerita, saya barusan mampir di mana, di Palestina. Jadi beliau umroh, paketnya tuh mampir di Palestina. Ya, mampir Palestina. Beliau cerita bahwa di Palestina itu anak muda tidak boleh masuk, yang boleh masuk itu orang sudah usia tua, dijaga oleh tentara-tentara Zionis Yahudi dan yang lain-lainnya. Sudah, dan beliau cerita dengan gaya bahasanya beliau. Di antaranya beliau mengatakan, aku umroh iki biaya dhewe ho. Ya. Biaya dhewe ho. Gak oleh tuku pilkada iki ho. Beliau bilang gitu karena waktu itu ada beberapa yang umroh pilkada. Umroh pilkada ya. Jadi ada calon tertentu yang pengen dipilih, berangkatkan umroh. Kiai-kiai itu berangkatkan supaya nanti milih dia. Lah beliau, Kiai Haji Syuti Dahlan ini, Gus Syuti Dahlan mengatakan, aku umroh lagi biaya dhewe ho, gak oleh toko pilkada ho. Masya Allah, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang banyak, dan mudah-mudahan banyak kiai-kiai yang di Malang yang mencontoh beliau, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang berusaha untuk memintarkan masyarakat. Masyarakat ini dipinterno, jadi dibodohi terus, dikasih ilmu masyarakat ini bagaimana harus bersikap. Kemudian di antara makna haji mabrur adalah al-ityan fihi bi'amalil bir, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-bir, al-mabrur itu diambil dari kata-kata al-bir bimakna al-ihsan, banyak berbuat baik. Jadi orang yang hajinya mabrur itu banyak berbuat baik kepada orang lain, mulai dari berangkat sampai pulang banyak berbuat baik. Karena haji itu banyak godaannya, banyak godaannya, apalagi di sana lama, meninggalkan keluarga, sanak famili, sumpek, bingung, sehingga gampang orang itu timbul emosinya. Nah, supaya haji mabrur, maka ditahan, tetap berbuat baik. Di sini ada tanda-tanda haji yang mabrur. Sebagian salafus soleh mengatakan, alamatu barril hajj an yazdada ba'dahu khaira wa la yu'awidal ma'asi ba'da ruju'ihi. Di antara tanda haji yang mabrur, setelah pulang haji dia tambah baik dan tidak mengulangi lagi berbuat maksiat pulang dari haji. Nah, ini tandanya. Jadi kalau pulang haji dia tambah baik, hubungannya dengan Allah tambah baik, hubungannya dengan manusia tambah baik, itu insya Allah hajinya adalah mabrur. Kalau pulang haji tetap saja, bahkan tambah buruk hubungannya dengan Allah, tambah jahat, tambah tidak baik dengan manusia, berarti hajinya tidak mabrur. Karena orang pulang dari haji itu macam-macam. Ada orang pulang dari haji itu imannya tambah tinggi. Ada orang pulang dari haji itu imannya tambah lemah. Sampai ada satu orang, beliau ini orang pintar, dari sisi ilmu, ilmu umum pintar, pintar ya, bahkan dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Namun beliau ini pernah baca buku-bukunya orang liberal, sehingga sedikit banyak pemikiran orang liberal itu masuk di otaknya, masuk di hatinya. Subhanallah, puncak keraguan dia kepada Islam itu timbul ketika haji. Allahu Akbar. Ya, gara-gara kena pemikiran orang-orang liberal, sekuler, liberal, pluralisme, kayak gitu. Jadi waktu haji itu malah puncak ragu-ragunya dia. Dia lihat orang tawaf, ada apa orang-orang ini, atau toko Indonesia muter-muter di watu, ya, kotak diputeri. Ini di Indonesia akeh, timbang nang Mekah di Indonesia akeh muter-muter ini. Ada orang sa'i juga dia berkata begitu. Ada orang melempar jumroh dia juga. Iki ado-ado teko Indonesia. Uyel-uyelan nek kene nyawat watu, lapo wong-wong iki. Subhanallah. Pulang dari haji tambah ragu-ragu kepada Islam. Sampai kena penyakit jantung, cangir ragu-ragunya. Bagaimana ini Ustaz? Obatnya apa obatnya? Ya obatnya kamu harus taubat. Wis jangan kumpul orang gitu-gitu lagi. Yakinkan itu setan kena was-was. Nah, itulah bahayanya baca buku-buku yang salah. Karena kalau sudah kadung dibaca itu masuk otak, masuk hati, dikeluarkan lagi itu sulit, ngeluarkannya sulit. Sehingga para ulama salafus saleh mengatakan, asyubahu khatafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat yang datang itu menyambar seperti petir, sementara hati kita ini lemah. Sudah kadung masuk, dikeluarkan lagi sulit. Jadi ada orang pulang dari haji itu imannya tambah lemah. Ada orang pulang dari haji imannya tambah tinggi. Ada orang pulang haji kepingin balik lagi. Ada orang pulang haji wis kapok wis pisan ae wis kapok wis. Ya subhanallah, macam-macam ceritanya orang itu macam-macam. Kemudian juga Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Al-hajjul mabrur an yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah." Haji yang mabrur itu adalah pulang dari haji dia zuhud terhadap dunia dan dia benar-benar suka dengan akhirat. Jadi pulang dari haji zuhud terhadap dunia, bukan malah tamak kepada dunia, bukan malah terperdaya oleh dunia. Cari dunia, silakan. Nguasai dunia, silakan. Tapi jangan sampai terperdaya oleh dunia. Karena kebanyakan orang terperdaya oleh dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Berbangga-bangga, bermewah-mewahan dalam hal materi duniawi membuat lupa, membuat lalai daripada taat kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan, sampai mati dikubur baru sadar. Ya sudah selesai, bukan waktunya sadar. Kalau kita baca tafsir ayat ini bagus ya. Di tafsir Ibnu Katsir bagus, di tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran juga bagus. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan di antara resep untuk mengobati hati supaya hati kita tidak lalai itu ada tiga, kata beliau. Yang pertama-tama adalah tadzakkurul maut, selalu ingat mati. Ingat mati. Semuanya bakal kita tinggalkan. Apapun yang kita cintai, siapapun pasti bisa. Semuanya, jabatannya, kedudukannya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, pergi, ditinggal, mati. Ingat mati. Yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah itu adalah ada apa setelah mati. Yang kedua adalah menyaksikan orang yang sekarat, istihdor. Jadi menyaksikan orang yang sakaratul maut. Cuman ini kita tidak bisa menemukannya sering. Kita tidak bisa menemukan yang seperti ini sering-sering. Jarang kita dapatkan. Jadi melihat orang yang sakaratul maut, bagaimana keadaan orang yang sakaratul maut. Kalau sekarang dia, nanti saya kayak gini. Kemudian yang ketiga adalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Sambil kita lihat, wah ini teman saya kemarin sudah berangkat, ini guru saya, nah ini fulan, sudah berangkat semuanya ke sana. Mula-mula di rumahnya yang besar, yang mewah dengan keluarga semuanya, sekarang berada di dalam tanah ditimbun. Nah, itu ingat mati ini penting. Dan ingat mati bukan berarti kita kemudian stres. Orang yang ingat mati itu bukan stres. Orang yang ingat mati hidupnya tambah semangat, tambah aktif, tambah produktif. Kenapa? Karena saya yakin bakal mati. Umur saya ini terbatas. Fasilitas umur yang diberikan Allah kepada saya terbatas. Mumpung belum mati, saya harus banyak amal soleh. Mumpung belum mati, saya banyak taat kepada Allah. Mumpung belum mati, saya tinggalkan maksiat. Ini ingat mati yang benar. Jangan sampai nanti ingat mati salah. Ingat mati stres ini. Bukan, ingat mati malah beramal soleh. Antara khauf dengan roja, antara takut dengan harapan. Takut saja nanti stres, harapan saja nanti sembrono, digabung dua-duanya, al-khauf war-roja, dua sayap kita terbang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang tanda amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan secara umum termasuk haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, man amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa'alamatu qabuliha an yasilaha bita'atin ukhra. Barang siapa yang mengamalkan ketaatan di antara ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan setelah selesai mengamalkan ketaatan itu maka tanda diterimanya ketaatan itu adalah dia nyambung dengan ketaatan yang berikutnya. Jadi tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah itu setelah selesai beramal, dia nyambung beramal baik lagi. Telah berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Lah perbuatan baik yang kedua ini adalah tanda perbuatan baik dia yang pertama diterima Allah. Perbuatan baik dia yang ketiga adalah tanda perbuatan baik dia yang kedua diterima Allah. Perbuatan baik dia yang keempat adalah tanda perbuatan baik dia yang ketiga diterima oleh Allah. Sebaliknya, wa alamatu raddiha an yaqiba tilka ta'a bi maksiyah, dan tanda ditolaknya ketaatan itu adalah setelah dia berbuat ketaatan lalu dia melakukan kemaksiatan. Telah berbuat taat, berbuat maksiat. Nah, berarti ketaatannya dia itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima kenapa? Ya macam-macam sebabnya. Macam-macam, mungkin dan mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak sesuai sunnah, mungkin ini, mungkin itu, macam-macam. Setelah berbuat baik, tiba-tiba berbuat maksiat. Setelah selesai Ramadan, nah, kemudian mengikuti pesta, menonton konsernya Lady Gaga. Nah, berarti Ramadannya enggak diterima Allah itu. Menonton konsernya Lady Gaga. Kemudian, ma ahsanal hasanata ba'da sayyati tamhuha. Alangkah baiknya setelah orang alangkah baiknya perbuatan baik yang dikerjakan setelah berbuat buruk. Yang mana perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Setelah berbuat maksiat, berbuat baik. Ah ini baik. Setelah berbuat maksiat, berbuat baik. Ah ini baik. Ya. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Jadi setelah berbuat jahat, berbuat baik, ah ini baik. Wa ahsan minha alhasanatu ba'dal hasanati tatluha. Yang lebih baik lagi adalah setelah berbuat baik lagi, lebih hebat. Tadi kan berbuat buruk, kemudian berbuat baik. Nah ini baik. Yang lebih baik lagi, setelah berbuat baik lagi. Luar biasa. Wa ma akbahas sayyi'ah ba'dal hasanati tamhakuha wa ta'fuha. Alangkah buruknya setelah orang berbuat kebaikan, ternyata kemudian berbuat keburukan. Nah ini buruk. Setelah haji, malah pulang dari haji dia menjadi orang yang jahat. Nah ini buruk. Dambun wahidun ba'da taubati akbah min sab'ina damban qablaha. Satu dosa yang dilakukan setelah taubat itu lebih buruk daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum taubat. Sudah taubat, taubatan nasuha, berbuat dosa lagi. Ini lebih buruk 70 kali lipat. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dibanding kemarin belum tobat, lebih jelek setelah tobat berbuat dosa lagi. Allahu Akbar. Dalilnya apa kata-kata beliau ini? Dalilnya banyak di Al-Quran, diantaranya di surat Ar-Rahman ayat 60, hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tiadalah balasan kebaikan melainkan juga kebaikan. Kemudian juga di dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sepertinya. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita masing-masing merenung. Setelah kita berbuat baik, kalau kita berbuat baik lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah terus berbuat baik. Setelah kita berbuat baik dan berbuat jahat, wah, jangan-jangan kebaikan saya tadi itu enggak diterima oleh Allah. Mungkin gini, mungkin itu, mungkin dan macam-macam. Jadi itulah haji yang mabrur. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, terutama para calon jamaah haji, termasuk juga jamaah umrah. Karena umrah juga haji namanya. Umrah itu adalah haji kecil. Kalau haji itu adalah haji yang besar. Ya. Pulang dari umrah, pulang dari haji, istiqomah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Sholat lima waktunya lebih baik lagi. Puasa Ramadannya diperbaiki lagi. Pokoknya yang wajib-wajib dikerjakan dengan baik. Kemudian larangan-larangan Allah yang haram-haram ditinggalkan. Kemudian berusaha nambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, setelah zakat yang wajib diperbaiki. Kemudian juga muhasabah, introspeksi anggota tubuh. Nah, muhasabah, bagaimana muhasabahnya mata, muhasabahnya telinga, muhasabahnya hidung, muhasabahnya mulut kita, muhasabahnya tangan, muhasabah kaki, muhasabah kemaluan, muhasabah perut, terus sampai muhasabah hati. Subhanallah, muhasabah. Muhasabah ini penting. Yang menjadikan kita baik adalah kita sering muhasabah. Muhasabah itu merenung, menghitung dosa, bukan menghitung kebaikan. Berapa banyak dosa saya? Kalau satu hari saya berbuat satu dosa, berarti satu bulan saya berbuat 30 dosa. Satu tahun berarti dosa saya itu 360. Kalau umurnya umur saya misalnya 70 tahun, berarti 360 dikali 70 dikurangi 15 lah, belum baligh. Berarti kita akan ketemu Allah dengan membawa sekian puluh ribu dosa. Itu kalau satu hari berbuat satu dosa. Kalau satu hari berbuat 100 dosa, tinggal ngitung. Satu bulan berarti berapa dosanya? Berapa? Satu hari 100 berarti? Satu bulan berapa? Satu bulan 3000. Iya kan? Satu bulan 3000, satu tahun berapa ribu dosa kita? Kalau umur kita 70, berarti kita ketemu Allah dengan membawa sekian ratus ribu dosa. Kalau satu hari kita berbuat dosa 300, ya tinggal ngitung aja. Lah muhasabah inilah yang menjadikan kita baik. Oh ternyata saya ini banyak dosa. Sehingga sebagian salafus soleh ketika muhasabah itu pingsan. Karena tidak terasa ternyata dosa saya ini banyak. Dan saya nanti ketemu Allah dengan bawa dosa yang sebanyak ini. Apakah bagaimana keadaan saya di depan Allah nanti? Muhasabah. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa ta'ahabu lil ardil akbar, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah. Siap-siaplah menghadapi hari ditampakkan semua amal. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Ya, semua yang kita rahasiakan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fis sudur. Yang di hati kita oleh Allah ditampakkan. Muhasabah. Pulang dari haji perlu muhasabah juga. Bagaimana akhlaknya kepada Allah sudah baik atau belum? Akhlak kepada Allah ini penting. Kita jangan hanya melihat akhlak kepada manusia. Ada orang akhlaknya kepada manusia baik, masya Allah, suka membantu fakir miskin, panti jompo, luar biasa. Tapi dia tidak sholat. Orang baik atau tidak ini? Orang tidak baik, karena dia tidak sholat. Jadi akhlak dengan Allah nomor satu. Kemudian juga akhlak dengan manusia. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita? Bagaimana akhlaknya orang tua juga kepada anak, saling timbal balik. Kemudian juga suami istri. Apakah setelah pulang haji menjadi istri yang salihah, menjadi suami yang soleh, ataukah pulang haji malah menjadi istri yang jahat? Ya. Justru ketika haji malah pacaran di sana, di Mekah berselingkuh. Ada enggak? Ya, justru malah pulang haji tidak solihah, berarti hajinya tidak mabrur, tidak mabrur. Kemudian juga akhlak murid kepada guru dan juga akhlaknya guru kepada murid pulang dari haji, apakah sudah berubah perbuatannya atau tidak? Kemudian juga hubungan silaturahminya, apakah pulang haji dia nyambung silaturahim ataukah tetap memutuskan silaturahim. Kemudian juga pulang dari haji, bagaimana dia di kantornya. Kalau dia menjadi pimpinan, apakah dia jadi pimpinan yang baik atau tidak. Kalau dia menjadi bawahan, apakah menjadi bawahan yang baik atau tidak. Itu semua adalah tanda haji yang mabrur. Kemudian juga akhlak kepada sesama muslim, bagaimana sikapnya kepada sesama muslim. Kemudian juga akhlak kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, termasuk orang kafir, dengan catatan kafir yang dhimmi. Bagaimana hubungannya, bahkan juga hubungannya dengan alam semesta. Alam semesta, hubungannya dengan pohon-pohonan bagaimana? Apakah dia merusak pohon-pohonan atau tidak? Apakah dia melestarikan hutan atau tidak? Apakah dia juga membuang polusi atau tidak? Ya, knalpot yang boros, yang ganggu orang, ini tanda hajinya tidak mabrur. Kenapa? Karena knalpot yang ganggu orang. Orang yang hajinya mabrur, knalpot kendaraannya diperbaiki. Jangan sampai knalpotnya itu ganggu napasnya orang. Iya, itu tanda haji mabrur juga itu. Sekarang knalpotnya, orang bawa mobil, knalpotnya itu apa namanya? Iya, ganggu orang. Ganggu apa enggak ini? Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Lah sekarang kalau kamu hidungmu dimasang di knalpotnya orang, mau enggak kamu? Ya sama, kamu sekarang orang kamu gitu kan. Itu tanda haji mabrur panjang. Polusi-polusi, karena Islam itu mengajak kita bersahabat dengan alam. Sehingga kalau ada orang jahat meninggal dunia, itu alam ikut senang. Pohon ikut senang. Kemudian juga apa namanya? Binatang-binatang ikut senang. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-'abdul fajir idza mata yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajaru wad-dawab." Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Orang jahat itu kalau mati, maka manusia istirahat semuanya dari gangguannya dia. Negara juga istirahat dari gangguannya dia. Binatang-binatang istirahat dari gangguannya dia. Pohon-pohon juga istirahat dari gangguannya dia. Jadi Islam itu mengajak kita bersahabat dengan alam. Jadi orang yang kendaraannya mengeluarkan polusi yang banyak itu kalau mati, itu alam senang, alhamdulillah dia mati. Tapi nanti ahli warisnya ini, ahli warisnya nanti diperbaiki apa enggak itu knalpotnya itu. Iya, masya Allah, Islam itu agama yang lengkap. Kayaknya sudah masuk waktu isya ya. Kurang, saya kurang ya. Nah di sini sebenarnya ada cerita-cerita yang bagus. Sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, cerita-cerita dulu aja ya. Termasuk juga bagaimana para ulama itu menyikapi air zam-zam. Karena para ulama itu ketika minum air zam-zam, mereka selalu berdoa. Ada contoh-contohnya bagaimana para salafus soleh ketika minum air zam-zam itu doanya apa saja. Ada yang doanya minta ilmu, ada yang doanya macam-macam. Insyaallah nanti aja kita bahas pada saatnya. Mungkin itu dulu, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekarang ini saudara-saudara kita di Suriah itu dalam keadaan tertindas. Kita harus punya kepedulian. Orang Islam itu harus punya kepedulian. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah saudara. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan, saling menguatkan. Saling menguatkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang, kelemah lembutan, kebaikannya seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Dia merasakan demam, ya, tidak bisa tidur. Nah sekarang ada tubuh kita yang sakit. Saudara-saudara kita di Suriah itu dibantai dengan pembantaian yang luar biasa, kekejian yang bukan main luar biasa. Saksi mata mengatakan seperti itu, ya. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan dibantai, keji. Dan ini bukan sekedar pembantaian biasa, tapi juga menyangkut akidah. Karena pihak Suriah itu dibantu oleh Iran, oleh kaum Syiah, membantai kaum Sunni. Karena itu ya, kita harus waspada. Sejarah telah membuktikan Syiah itu kalau berkuasa, orang Sunni itu dibantai. Tapi kalau Sunni yang berkuasa, orang Syiah itu dilindungi. Subhanallah. Karena itu kita harus berdoa untuk saudara-saudara kita di Suriah. Ya. Masing-masing kita berdoa, dan sekarang juga mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان اللهم فك قيد أسرى المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم رد المسلم ردا جميلا اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين وابل الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا بحفظك وأمنها بأمنك وأبعد عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء اللهم فرج كرب أمتنا الإسلامية وانصرها بنصرك يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته